Bismillahirrahmanirrahim. Radio Manhajul Anbiya mempersembahkan audio kajian berjudul Manhaj Tadkhim dan Tahwil dalam Sorotan Ulama bagian kedua, disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah. Kajian ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah bertepatan dengan 7 Januari 2023 ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Ali bin Abi Talib Ma'had Minhajul Athar Jember. Sesi 2. Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Tadi sempat disebutkan sebagian alasan kenapa juga silsilah fawaid manhajiyah dan muhadharah ini diadakan. Telah disebutkan bahwa berbagai upaya untuk berdiskusi secara lebih baik, lebih tertutup, upaya untuk bertasabut beberapa masail yang diisukan dan dituduhkan sudah tertutup. Tadi sempat disebutkan upaya kita pasca bayan al-iltizam, bahwa kita mengirim surat kepada satidah untuk bagaimana bisanya kita duduk mengambil langkah-langkah dan memusyawarahkan demi mengawal terwujudnya bayanul iltizam yang sangat indah. Bayanul iltizam yang berisi janji-janji yang luar biasa. Perdamaian, janji menutup lembaran yang lalu, janji untuk mengulurkan tangan ta'awun, dan seterusnya. Maka kami terpanggil menulis surat kepada beliau-beliau. Setelah 2 hari tidak dijawab, maka Ustaz Ruwaifi mengingatkan kepada satidah bahwa kami telah mengirim surat. Kami telah mengirim surat. Mengingat pentingnya permasalahan ini, besar harapan kami, besar harapan kami agar usulan musyawarah terkait langkah-langkah ke depan pasca bayanul iltizam dalam rangka menjaga terrealisasinya, isi daripada bayanul iltizam itu yang telah kita keluarkan bersama, dapat segera kita wujudkan. Namun setelah 2 hari itu dijawab oleh Al-Ustaz Qamar Hafizullah. Beliau mengatakan, ana pribadi, ya, tapi ana pribadi mewakili, tidak mewakili yang lain. Tidak mewakili yang lain, terus terang, kata beliau menjawab surat kita, terus terang, ana punya dzuruf khassah. Saya punya beberapa kesibukan-kesibukan pribadi. Ana masih mau benahi kekurangan-kekurangan ana dan pondok ana. Ya, kalau masalah kesibukan-kesibukan pribadi terkait keluarga, terkait pondok, dan berbagai kegiatan, saya pikir semualah sama-sama kita ini semuanya sibuk. Ya. Kalau masalah kesibukan pribadi, itu bukan alasan yang sepatutnya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, wal uzur inda kiramin nas maqbul, dan alasan halangan yang diajukan kepada orang-orang mulia akan diterima. Semoga Allah jaga persaudaraan kita, barakallahu fikum. Ya, enggak mungkinlah Bagaimana bayanul iltizam yang itu dikawal dan dibimbing oleh masyayikh, di dalamnya penuh dengan janji-janji indah, membuat senang salafiyin untuk mengakhiri perpisahan dan perpecahan. Tapi terjawab dengan jawaban seperti ini. Mirip dengan ini, mirip dengan jawaban Al-Ustaz Qamar, jawaban Al-Ustaz Muhammad Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ya. Beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ana juga berbicara atas nama pribadi. Jadi masing-masing berbicara atas nama pribadi. Mungkin langkah awal, kata beliau, yang pas untuk meredam fitnah dan menerapkan suluh adalah berbenah ke dalam pondok kita masing-masing. Ya enggak lah. Dalam bayanul iltizam dikatakan, ayo kita mengulurkan tangan. Perdamaian, mengulurkan tangan ta'awun katanya. Kami siap mengulurkan tangan ta'awun di atas serbiri wa taqwa. Sementara perpecahan sudah terjadi. Pencorengan terhadap na'ma dakwah salafiyah sudah tersebar kemana-mana. Nah, pemboikotan, penghajaran, pengusiran, penarikan wakaf, penarikan pondok sudah terjadi di banyak tempat. Gak bisa kita hanya sibuk dengan pondok pesantren masing-masing. Kemudian beliau melanjutkan, dengan tidak saling mengganggu dan tidak mengungkit lembaran lama. Bagus kalau benar tidak mengungkit lembaran lama. Nah. Ya. Kita fokuskan energi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan mendidik anak-anak kita di pondok kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita hingga anak-anak didik kita menjadi duat ilallah yang berilmu dan beramal. Amin. Wallahu a'lam. Kenyataannya yang menyedihkan, sudah upaya untuk duduk, memusyawarahkan langkah-langkah ini, tidak disambut dengan baik. Kedua, ternyata perpecahan, perpisahan, dan penyikapan di daerah-daerah itu dibiarkan dan dipupuk. Pasca bayanul iltizam, asatidzah masih mendukung perpecahan-perpecahan yang terjadi di daerah-daerah. Dengan cara, misal, mendatangi daerah-daerah tersebut yang berpecah. Yang mendirikan yayasan baru didukung dengan menjadi pembina di yayasan. Yang mendirikan pondok pesantren didukung oleh asatidzah berpisah dengan saudara-saudaranya berpecah. Dan seterusnya, telekonferensi. Atau ada donasi-donasi pembangunan tempat pendidikan yang berpisah dari saudaranya didukung. Terus perpecahan itu dipupuk. Bukan hanya dibiarkan, dipupuk terus didukung. Pasca bayanul iltizam juga Al-Ustaz Muhammad Afifuddin datang ke Jember pada waktu itu mengadakan kajian di salah satu masjid. Salah satu masjid milik ormas tertentu di Jember sini. Diundang oleh Ustaz Hamzah mewakili pondok. Tafadhol ya Ustaz, sudah ada di Jember, tafadhol mampir. Memberikan sedikit kalimat walaupun singkatlah, kurang lebihnya terserah berapa menit. Tafadhal ya Ustaz, tapi tidak disambut dengan baik. Alasannya panitia ini itu. Kalau ingin tahu lengkapnya, mungkin perlu saya bacakan nanti teks chatting tersebut. Saya hanya menukil secara makna. Intinya menolak, sudah ada di Jember. Pasca bayanul iltizam. Kami tidak tahu apakah bayanul iltizam itu ditulis dengan penuh kesadaran, dorongan iman dan takwa. Apakah bayanul iltizam yang berisi janji-janji terhadap masyayikh, janji-janji indah kepada masyayikh, itu ditulis dengan penuh kejujuran dan benar-benar ingin menyelamatkan dakwah. Pada prakteknya seperti itu. Sampai akhirnya setelah perjumpaan kami, ana Ustaz Raifi, Ustaz Alfian, Ustaz Abu Abdillah Watas, Ustaz Abdul Haris dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Atau saya ulangi, saya, Ustaz Raifi, Ustaz Alfian dan Ustaz Abdul Haris berjumpa dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari di bulan Syawal tahun ini, tahun kemarin 1443 Hijriah. Kita mengirim kembali surat kepada asatidzah, terlalu panjang untuk saya bacakan. Yang intinya mengajak kembali untuk menyelesaikan ini, berdiskusi, bermusyawarah. Tapi tidak dijawab. Surat kita tidak dijawab. Salam kita juga tidak dijawab. Apa beratnya mengatakan waalaikumsalam? Kita kirim pakai ekspedisi dan sudah diterima. Kita ingatkan lagi via WA. Wah, ini memang benar-benar menginginkan perpecahan. Apa yang dijanjikan dalam bayanul tizam, tidak kita melihat kenyataannya secara jujur. Singkat cerita, datanglah daurah al-muzani. Kita kirimkan undangan kepada asatidzah, tafadhalu, ayo hadir. Kita siapkan tempat dan semuanya sudah. Tapi tidak disambut surat kita, walaupun sekedar menjawab salam atau menjawablah jazakumullah khair. Ini semua adalah adab-adab yang sebenarnya adalah dalam pelajaran-pelajaran adab dan akhlak di banyak kitab yang diajarkan. Dalam Riyadhus Shalihin ada, dalam Al-Adabul Mufrad ada, dalam Raudhatul Uqala juga ada yang seperti ini. Hak-hak muslim, akhlak-akhlak orang-orang yang berakal. Semua itu tidak ditanggapi. Kami merasa mendapatkan jalan buntu untuk itu semuanya. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya singkat cerita Jalsatul Madinah. Sepulang dari Jalsatul Madinah, atau bahkan sebelum itu dalam Daural Muzani, kita berjumpa di salah satu rumah atau wisma di kota Jember situ. Kami berharap pada waktu itu asatidzah bisa datang ke pondok ini, walaupun sekedar makan siang bersama kami, berbincang di pondok ini, pondok ahli sunnah. Tapi tidak mau, lebih memilih untuk tinggal di sebuah wisma, entah atau villa namanya. Akhirnya mengganggu acara daurah. Kita berdiskusi di sana, atau tidak ada diskusi secara khusus sebenarnya. Diskusi terjadi antara masyayikh dengan beliau-beliau. Ternyata setelah itu masih saja muncul sikap-sikap. Kita pun memberi hak kepada asatidzah untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Tafadhalu, silakan. Ayuhal ikhwah, semua upaya itu gagal. Begitu juga setelah Jalsatul Madinah, di mana di situ ada pesan-pesan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Di antaranya adalah at-tazawur. Saling mengunjungi. Mungkin sempat saya ceritakan bahwa pada hakikatnya janji untuk saling tazawur ini tidak diwujudkan. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu bertahap, oh bagus. Bertahap itu bisa dimulai dengan ucapan salam, kaif antum bikhair. Belum bisa bertawun misalkan dalam bentuk nyata di lapangan. Minimalnya apalah yang bisa dilakukan di majelis-majelis umum. Berhenti dari muhadhara-muhadhara yang bersifat umum yang dimaknakan secara khusus. Tapi berlanjut. Ayuhal ikhwah. Sehingga ini semua mendorong kita untuk menjelaskan banyak hakikat yang terjadi. Kebetulan tema pada malam hari ini, di situ masih ada sekian alasan yang lainnya, ya, minimalnya saya sebutkan pada malam hari ini bahwa Sementara di sisi lain, channel-channel fitnah, Jursela, Jejak Fitnah, Jevit, dan yang lainnya, terus berkoar-koar, tidak mempedulikan, tidak menghormati para ulama. Bisa dipercaya orang-orang seperti itu bahwa mereka membela ulama? Bohong. Ayuhal ikhwah, sampai hari ini terus mereka berkoar-koar. Sementara kita tidak mendengar asatiza berbicara secara lisan, tegas, lugas, seperti Syekh Arafat berbicara. Mentahdir channel-channel fitnah ini, terserah urusan mereka. Tapi kita punya hak jawab. Sampai hari ini, jelas ya, tahdir yang sifatnya lugas, tegas, jelas, rinci menyebutkan mereka adalah ahlul fitan, mereka adalah namamin, tukang pengadu domba, mereka pembohong, mereka memecah belah salafiyin. Tinggalkan wahai salafiyin channel-channel fitnah yang tadi disebutkan namanya. Tinggalkan salafiyin. Kita berharap asatidzah di masing-masing muhadharahnya walaupun 5 menit berbicara. Tapi karena tidak dilakukan, maka kita terpaksa melakukan tugas itu. Nah, salah satu bentuk tadkhim, membesar-besarkan masalah dan menggambarkannya dengan gambaran seram di masa fitnah kali ini adalah menuduh Ma'had Jember dalam penerapan prokes protokol kesehatan COVID-19 telah menyelisihi pemerintah. Redaksinya bermacam-macam. Redaksi tuduhan ini bermacam-macam. Berlebihan. Provokatif. Sehingga pantas kalau salafiyin memang punya kesimpulan, atau tidak sedikit dari salafiyin yang punya kesimpulan bahwa Jember menyimpang. Bahasa Arabnya munharif. Karena tadkhim yang dilakukan, karena tahwil yang disuguhkan oleh al-asatidzah dan diperparah lagi oleh channel-channel fitnah. Ayuhal ikhwah, tentang poin ini, salah satu tuduhan bahwa Jember menyelisihi pemerintah adalah pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Ma'had pada tanggal 27 Maret 2020 atau 2 Syaban 1441 Hijriah. Sekali lagi, salah satu tuduhan Jember atau Ma'had Minhajul Athar menyelisihi pemerintah, menyelisih presiden, adalah penerapan sholat Jumat pada tanggal yang telah disebutkan tadi. Untuk permasalahan yang satu ini, insya Allah majlis akan kita lanjutkan besok biiznillah, hari Ahad, di tempat dan waktu yang sama biiznillahi ta'ala. Kenapa? Mengingat malam hari ini ada durus atau dars taksili ya, dari masyayikh kita. Nah, pada malam hari ini kalau enggak salah Syekh Fawaz Al-Madkhali. Insyaallah kita akhiri kajian ini, kita lanjutkan besok biiznillah hari Ahad di tempat dan waktu yang sama. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.